Mitra Bisnis, Kompas menulis, saat ditanya komentarnya tentang hukuman mati untuk pemerkosa, calon Hakim Agung Daming Sunusi mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa hukuman mati untuk pemerkosa harus dipikir-pikir dulu, karena pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mas Rucah. Bu Rucah, apa komentar Anda mendengar pernyataan tersebut? Seorang calon Hakim Agung memiliki pernyataan seperti itu, saya kira ini pernyataan yang tidak layak, dan ini artinya bisa kita katakan terkait dengan kapasitas calon hakim itu. Karena kalau kapasitas terkait dengan HAM, terkait dengan hak konstitusi, terkait dengan hak-hak korban, pasti dia tidak akan menyatakan apa bahwa perkosaan itu saling menikmati atau suka sama suka. Karena yang namanya perkosaan ini kan terkait dengan pelaku dan korban, dan ini juga terkait dengan relasi kuasa. Jadi tidak ada kalimat perkosaan itu saling menikmati. Dan saya melihat dan saya kira gitu ya, calon hakim agung yang seperti ini dengan kapasitasnya ya tidak layak dia sebagai hakim agung, dan saya kira ucapan-ucapan yang dia sampaikan itu penting minta maaf kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, tidak hanya kepada perempuan. Ada saran Bu, tindak lanjut seperti apa yang sebaiknya dilakukan terkait kasus ini? Saya berharap ya dengan respon publik, kemarahan publik gitu ya, terkait dengan pernyataan Pak Daming Sanusi ini, itu menjadi pembelajaran besar di kalangan para hakim agung atau di lembaga-lembaga peradilan, setidaknya penting untuk meningkatkan sensitivitas kepada korban. Yang namanya korban itu memiliki hak atas keadilan, artinya ketika dia mengalami kekerasan seksual atau perkosaan, tentunya juga penting dia mendapati keadilan sesuai dengan peraturan perundangan. Yang kedua, apapun yang dikatakan oleh korban ini adalah bagian dari kebenaran, karena korban pasti akan mengalami tekanan-tekanan dari pelaku jika dia menyampaikan ke publik. Karena biasanya gitu ya, korban itu ketika berani bersaksi, berani menyampaikan apa yang dia rasakan, itu juga penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Dan juga hak atas pemulihan bagi korban, pemulihan dalam makna luas, dalam artinya bagaimana masyarakat juga bisa menerima kembali keberadaan korban, ini juga bagian yang penting dipikirkan oleh lembaga-lembaga peradilan, termasuk bagaimana ketika dia sedang menangani kasus atau menangani perkara terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual, misalkan. Demikian Wakil Ketua Komnas Perempuan Mas Rucah, saya Wendy Lim.